Rumaksa ingsun laku nesta ya wara kalawan maka hawa hawa katur anggara senajan setan gentayangan tansah gawe rupeto hingga pupusen jaman di waktu kalbu samudra pepuntan yang laku tumuju datang gusti datang amur botu mati manunggaling kaula gusti kretek ati bakal dumati mukti tanpa piranti rumah Thank you. alil badri.